purnama pun silih berganti. Jangankan sehelai kertas kau kirimkan, sepatah kata pun tak pernah kau sampaikan. Tetapi mengapa kau datang setelah ku jadi miliknya orang? Terlambat sudah. Cintamu yang suci, tapi semuanya kehendak orang tuaku. Semuanya kehendak orang tuaku.